الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk berkumpul di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, guna mengkaji perkara-perkara penting yang berkaitan dengan agama kita, dan hal yang terpenting di dalam agama kita yaitu mempelajari bagaimana keyakinan atau akidah seorang muslim dan muslimah. Maka saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga pertemuan ini menjadikan sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua digolongkan ke dalam hamba-hambanya yang selalu mempelajari dan menuntut ilmu agamanya, termasuk orang-orang yang meraih keutamaan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaykum as-sakinah wa ghashiyatkum ar-rahmah wa haffatkum al-mala'ikah wa dzakarakum Allah fi man 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun pada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majlis tersebut dibanggakan di depan para malaikatnya. Iya. Dan pembahasan kita untuk hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan, dijelaskan tentang aqidah Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan suatu hal yang dimaklumi bahwa mengkaji tentang akidah Islamiyah, keyakinan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban atas setiap Muslim dan Muslimah. Adalah seorang hamba dituntut untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala,